memang wis bosen. Padahal aku wongi setia, aku mung didadeke pelarian ya. Oh, kumbar masalah ora wes-wes dek. Jo mikir no awa edewe, senajan ngono ora bakal ku lali. Aku tresno koe rasa ditakon, wes dilakoni ora sah dikongkon. Koe malah ngono dek opo iki jenenge takdir. Awakku panas hatiku gosong. Loro untuk ku mikir no awakmu, ket wingi pengira ono kabarmu. Opo koe lagi ora ono pulso. Oh yeah, yeah. Awakku wis koyo wong ora normal. Koe ngomong marang aku santai yo mas. Len aku salah ku njaluk pangapuro. Dek lastri oi jodoh mengono to dek ambe kulo. Koe cedak bela nang liyo pura rido. Koe ninggal no aku opo koe teko. Dek lastri oi jodoh mengono dek wong aku ise tresno. Awakku mau dewe anurin nang dunyo. Isuwe ora ketemu pengen cerito. Awakku mau dewe